tak dapat berhenti mencintai dirimu. Walaupun apa yang akan terjadi, ku ingin kau mengerti tentang perasaanku. Sayangilah daku sepenuhnya. Biarkanlah mereka yang takkan mengerti tentang cinta kita. Ku tak akan berhenti mencintai dirimu, kasih, agar kau mengerti.